Didikan akan memberikan kita pengertian. Didikan akan menolong kita belajar untuk tahu apa yang kita tidak tahu, menggairahkan dalam kehidupan. Karena belajar itu sendiri satu proses yang tidak pernah berhenti, bukan? Tetapi yang menjadi persoalan, adakah gairah untuk mau belajar? Dan gairah tidak akan pernah muncul tanpa sebuah pengertian. Itulah yang dibekali pada tiap kita di kehidupan. Ayah yang bijaksana akan memberikan pengertian kepada anaknya. Betapa pentingnya untuk belajar, menimbulkan gairah, membuat si anak berpengetahuan. Peganglah ajaran yang sehat, arahkanlah langkah pada pengetahuan yang tepat. Maka hidup akan menjadi sangat indah. Mengukir hari demi hari, prestasi demi prestasi, membuat hidup penuh dengan arti. Tidakkah itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa? Karena itu pikirkan dan renungkan, supaya kita sungguh bisa mendapatkan apa yang mesti dalam kehidupan kita. Sehingga tiap kali kita melangkah, tiap kali kita mengukir makna. Anak-anak muda, gairah memang luar biasa, tapi awas, itu bahaya yang mengancam di saat yang sama. Gairah harus terarah berdasarkan pengertian yang pas. Tumbuhkan gairah bukan hanya memuaskan keinginan muda, tapi biarlah gairah membuat kita belajar memaknai hidup yang indah. Jangan sampai engkau kehilangan masa mudamu dan baru menyadari di hari tuamu, karena separuh hidupmu sudah berlalu. Camkan, pikirkan, jadilah bijaksana dengan berpengertian dan berpengetahuan.